أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Senin pagi setelah salat subuh 19 Ramadhan bulan penuh berkah 1436 Hijriah, kita duduk bersama untuk kembali melanjutkan pembacaan kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari mensyirikkanmu dalam keadaan kami menyadarinya, dan kami memohon ampun, minta maghfirah kepadamu dalam keadaan tidak menyadarinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita kalau tidak salah sudah membaca ayat yang ke-214. Betul? Sudah selesai belum? Sudah selesai. Iya. Sebagai pengingatan saja bahwa ayat yang ke-214 ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa semua yang beriman akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini semisal dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3, bahwa semua manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan untuk mengucapkan kami telah beriman, padahal mereka belum diuji oleh Allah? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang jujur, dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengetahui siapa yang dusta, maksudnya di dalam keimanannya. Kemudian juga ayat ini semisal dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 142, sebagaimana disebutkan dalam halaman 368, Am hasibtum an tadkhul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian mengira kalian akan masuk ke dalam surga padahal belum nyata bagi Allah orang yang berjihad di antara kalian dan orang yang sabar? Makanya penulis, ada perkataan yang menarik dari penulis di akhir tafsiran surat Al-Baqarah 214, beliau mengatakan, fa indal imtihan yukramul mar'u wa yuhan. Ketika ujian itu ada, maka seseorang menjadi mulia atau menjadi hina. Dengan ujianlah kita akhirnya mengetahui apakah kita orang-orang yang benar-benar teguh kepada Allah, ataukah kita cuma di dalam lisan cara beriman kita. Maka ini perkataan menarik ya, fa indal imtihan yukramul mar'u wa yuhan. Artinya ketika ujian itu ada, maka seseorang menjadi mulia atau menjadi hina. Menjadi mulia kenapa? Karena dia sabar dengan ujian yang ada. Dan menjadi hina kenapa? Karena dia tidak sabar dengan ujian yang ada, akhirnya tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti bisa dikatakan pula di balik ujian terdapat dua keadaan. Bisa menghinakan, bisa memuliakan. Ujian bisa memuliakan seseorang jika ia sabar menghadapi ujian tersebut. Dan ujian bisa menghinakan seseorang jika dia tidak sabar untuk menghadapi ujian tersebut. Kita baca ayat yang ke-215. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan, hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kalian buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Al-Baqarah 215. Penulis rahimahullahu taala berkata pada ayat ini, ay yas'alunaka 'anil nafaqah wa hadza ya'ummu as-su'al 'anil munfiqi wal munfaqa 'alaihi fa'ajabahum 'anha faqala qul ma anfaqtum min khair. Artinya, maksudnya mereka bertanya. Mereka di sini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang muslim. Mereka di sini adalah para sahabat. Mereka di sini adalah para sahabat. Bertanya kepadamu. Mu di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mu di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang nafkah. Nafkah artinya adalah pemberian dari seseorang kepada yang di bawah tanggung jawabnya. Itu nafkah. Dan ini yang membedakan dengan sedekah. Kalau sedekah adalah pemberian kepada seseorang berharap pahala dari Allah. Sedangkan nafkah adalah pemberian seseorang kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat ini, di antaranya bapak, ibu, anak, istri, kemudian orang-orang miskin. Kemudian di sana ada istilah yang ketiga, yaitu zakat. Zakat adalah sedekah yang wajib. Ini bedanya antara tiga istilah: sedekah, infak, dan zakat. Sedekah adalah pemberian yang diberikan oleh orang seseorang kepada orang lain berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun zakat adalah sedekah yang wajib. Pemberian dari seseorang kepada orang lain dan hukumnya dia wajib karena sudah masuk kepada syarat-syarat zakat. Syarat-syarat zakat, iya. Kemudian ada di sana infak atau nafkah. Dan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kita dapati bahwa kata nafkah sering digunakan untuk sedekah kepada orang yang dibawa tanggung jawab. Misalkan hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fimra'atik. Sesungguhnya engkau tidaklah menafkahkan sebuah nafkah yang engkau berharap pahala darinya melainkan engkau akan diberikan ganjaran atasnya sampai sebuah suapan makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Nah, lihat di sini ada kaitan antara istilah nafkah dengan istri. Di dalam surat At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Hendaklah suami memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan keluasan hartanya. Barang siapa yang disempitkan hartanya, maka waman qadara lahu falyunfiq mimma ata, maka hendaklah dia berikan nafkah sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ini menunjukkan bahwa wajib suami untuk memberikan nafkah, baik suami itu kaya miskin, baik sang istri kaya atau miskin, tetap wajib sang suami memberikan nafkah. Nah, ini menunjukkan bahwa kata nafkah sering dipakai di dalam sedekah yang diberikan kepada orang-orang di bawah tanggung jawab. Istri, anak, orang tua, kerabat, itu namanya apa? Nafkah. Dan hukumnya wajib. Ada penjelasan menarik dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Bari. Ketika beliau menjelaskan hadis yang saya sebutkan tadi, sesungguhnya engkau tidaklah menafkahkan hartamu kepada istrimu yang kamu berharap pahala di sana, kecuali kamu akan diganjar sebagai sebuah sedekah. Penjelasannya yang menarik adalah seorang suami tatkala menafkahi istrinya, anak-anaknya, maka dia sebenarnya harus ada di dalam dirinya perasaan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sering dilupakan oleh para suami. Oh, ini kewajiban saya enggak perlu berharap pahala. Enggak. Meskipun dia memberikan nafkah dan itu wajib bagi dia, tapi jangan lupa berharap pahala dari suami, dari menafkahi istri dan anak-anaknya tersebut. Karena di situ amal ibadah yang dilakukan oleh seorang suami di dalam menafkahi istri dan anak-anaknya. Maka ini pelajaran menarik, ya. Sebagian orang, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, sebagian suami mereka tidak meletakkan ini di dalam dirinya tatkala menafkahi istrinya, karena merasa ini wajib, ini kewajiban saya. Nah, ini tidak harus ada di dalam diri ketika Anda menafkahi anak istri Anda, yaitu merasa berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu kemuliaan menafkahi anak dan istri, ya, menafkahi anak dan istri. Kita lanjutkan. Maksudnya mereka bertanya kepadamu tentang nafkah, dan ini mencakup pertanyaan tentang apa yang diinfakkan dan siapa yang akan diberikan infak. Ya, bahasa Arabnya di situ anil mumfaqi wal mumfaqi alaih. Artinya apa yang diinfakkan, mumfaq di situ. Apa yang dinafkahkan dan apa yang dan kepada siapa diberikan nafkahnya. Fa'ajabahum anha, maka Allah menjawab mereka tentang hal itu. Allah berfirman, "Qul ma anfaqtum min khair ay malin qalilin aw katsirin fa aulan nasi bihi wa ahaqquhum bitaqdim a'zamuhum haqqan 'alaik wa humul walidan al wajibu birruhuma wal muharramu 'uququhuma wa min a'zami birrihima an nafaqatu 'alayhima wa min a'zami al-'uquq tarkul infaq 'alayhima wa li hadha kanat an-nafaqah 'alayhima wajibatun 'alal waladil musir." Artinya, harta yang sedikit atau yang banyak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa saja yang kamu nafkahkan. Artinya, harta yang sedikit atau banyak, maka orang yang paling utama menerima harta itu dan yang paling berhak untuk didahulukan serta paling besar hak mereka atasmu adalah kedua orang tuamu, yang diwajibkan atasmu berbakti kepadanya dan haram bagimu durhaka kepadanya. Ini perkataan menarik dari Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, bahwa ketika orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nafkah, kepada siapa yang paling wajib kita nafkahi, maka Allah Subhanahu wa taala di sini mendahulukan kedua orang tua. Ini dalil yang menunjukkan bahwa kedudukan kedua orang tua lebih didahulukan dibandingkan istri dan anak-anak. lebih dahulukan dibandingkan istri dan anak-anak. Makanya saya pesan kepada kaum muslimah, ketika ada suami Anda berbakti kepada orang tuanya, maka dukunglah. Dukunglah dia untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Asalkan sang suami tersebut tidak menelantarkan istri dan anak-anaknya, maka dukunglah dia. Sikap yang keliru juga kadang-kadang, kalau dari suami, dia mendahulukan hak-hak orang tuanya, tetapi istri dan anak-anaknya terlantar. Maka ini tidak benar. Ya. Dia mendahulukan kedua orang tuanya dan hak-haknya, tetapi istri dan anak-anaknya tidak boleh terlantar. Ini hal pertama yang penting yang beliau sebutkan. Kenapa kita lebih mendahulukan kedua orang tua, dan Allah dalam ayat ini lebih mendahulukan kedudukan orang tua yang wajib dinafkahi. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, nafkah adalah sedekah yang diberikan kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab. Orang-orang yang di bawah tanggung jawab yang paling pertama yang harus kita nafkahi adalah orang tua kita. Maka di sini penulis mengatakan, karena mereka paling besar haknya atas kedua orang tua. Kenapa kita ini, orang tua kita ini mempunyai hak yang paling besar atas kita? Dan apapun kesalahan orang tua ya. Artinya, sebagian orang kadang-kadang bercerita, "Ustaz, saya itu ditinggalkan bapak dari kecil. Saya dan ibu saya, sedangkan saya anak perempuan. Saya, ibu saya perempuan. Alhamdulillah kami sekarang mapan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menolong, dan ibu tidak menikah setelah ditinggal bapak. Tetapi setelah kami menjadi orang yang berkecukupan, walhamdulillah, bapak yang tidak punya perasaan, nah ini mulai kekeliruan datang. Yang tidak punya perasaan itu datang minta maaf. Ingin kembali kepada ibu, menyesal. Maka sebagai seorang anak, dia wajib tetap berbakti kepada bapaknya. Apapun status bapaknya, bagaimanapun sikap bapaknya terhadapnya, tetap wajib berbakti. Karena adanya kita ba'da fadlillah, setelah karunia dari Allah, itu disebabkan oleh, kemudian disebabkan oleh kedua orang tua. Ya, adanya kita setelah Allah Subhanahu wa taala, kemudian adanya orang tua. Sebagian anak-anak di zaman sekarang sangat mudah mengucapkan, mungkin dia saking kesalnya terhadap orang tuanya, dan saya mendapati itu dengan telinga saya langsung, di hadapan saya langsung orang tua, orang itu menyebutkan, "Kalau seandainya saya mampu untuk memilih, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala orang tua mana yang akan saya jadikan orang tua kandung, maka saya tidak akan jadikan dia sebagai orang tua saya." Mungkin perkataan ini berat, tetapi kadang-kadang dia mengatakan itu ada sesuatu yang dia punya alasan. Saya tidak katakan wajar, tetapi punya alasan. Punya alasan yang sangat sangat kuat. Akan tetapi tetap dia tidak boleh. Orang tuanya bejat, orang tuanya mengajari dari kecil hal-hal yang berbau syahwat, porno. Orang tuanya sampai besar, anak-anaknya hanya ditonton kepada hal-hal yang seperti itu. Ada kejadian-kejadian seperti itu yang membuat dia akhirnya sangat benci terhadap orang tuanya. "Kalau seandainya bukan karena saya bersuami si fulan, maka niscaya saya akan terjerumus tetap dalam hal itu. Dan semisalnya, maka saya tidak akan pernah mengakui dia sebagai bapak." Nah, ini perkataan berat. Maka seapapun kelakuan orang tua kita, tetap dia tidak bisa dikalahkan dalam perihal mendahulukan nafkah untuk mereka berdua dan berbuat baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Gaulilah mereka berdua di dunia dengan kebaikan. Seburuk apapun sifat beliau, apalagi hanya sebatas, saya pernah dicurhati juga oleh seseorang, "Ustaz, bapak saya itu tidak berubah. Dari dulu sombongnya begitu-gitu aja. Kesal saya." Ya, "Bapak saya itu tidak berubah. Dari dulu sombongnya seperti itu ya. Dia sekarang sudah tidak ada apa-apa, tidak punya pekerjaan, tidak punya harta yang nafkahi saya, tapi tetap saja sombong." Maka saya katakan, "Ya akhi, kamu berbakti bagaimanapun kepada orang tuamu tidak akan pernah bisa mengalahkan. Kamu ada karena orang tuamu setelah karunia dari Allah Subhanahu wa taala." Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wawassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu qurhan wa wada'at qurhan. Pada dalam surat Luqman, anishkurli wali walidayka ilayal masir. Setelah dia dilahirkan, kemudian setelah itu dia disafih 2 tahun, kewajiban pertama kali seorang manusia adalah bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Dan subhanallah, sedikit menyimak tentang syukur ini, saya tadi malam baca, bersyukur itu kenapa dia menjadi target operasi iblis, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang janji iblis kepada Allah untuk mengganggu manusia dalam surat Al-A'raf ayat 17, thumma la tajidu aktsarahum syakirin, kemudian engkau wahai Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang pandai bersyukur. Ternyata seperti yang saya sebutkan, di balik syukur itu ada tauhid. Washkuruhu wa'buduhu, bersyukurlah kepadanya dan beribadahlah kepadanya. Di balik syukur ada tauhid. Makanya ketika seorang tidak bersyukur kepada orang tua, kepada kedua orang tuanya, berarti di situ tercela tauhidnya. Ngaku orang bertauhid tapi kok tidak bakti kepada orang tua. Apapun kesalahan orang tua, karena mereka mempunyai kedudukan besar di sisi Allah dan di hadapan kita. Bahkan kan ada cerita, walau bitalqah wahidah. Artinya ada seorang yang memangku ibunya selama haji. Haji berat. Ke Mina dipangku di atas pundaknya. Ke Arafah dipangku. Kemudian dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina. Kemudian tawaf ifadah. Hal jazaitu ummi? Apakah aku telah membalas jasa ibuku terhadapku? Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "La, walau bitalqah wahidah." Tidak. Walau hanya dengan satu hentakan nafas untuk mengeluarkanmu saat melahirkanmu, tidak akan bisa sama kita untuk membayar jasa-jasa orang tua. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya kemarin mimpi ibu. Persis di depan pintu seperti kebiasaan beliau masuk rumah, dalam keadaan tertutup rapat. Rahimahullah. Taib, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makanya penulis di sini mengatakan, maka orang yang paling utama menerima harta itu dan yang paling berhak untuk didahulukan serta paling besar hak mereka atasmu, lihat, paling besar hak mereka atasmu adalah kedua orang tua yang diwajibkan atasmu berbakti kepadanya dan haram bagimu durhaka kepadanya. Ini konsekuensi. Ketika sesuatu itu diwajibkan, maka meninggalkannya pun diharamkan. Ketika sesuatu itu diwajibkan, maka kebalikan darinya diharamkan. Itu konsekuensi selalu. Diwajibkan sholat, berarti diharamkan meninggalkannya. Diwajibkan bakti, berarti diharamkan meninggalkannya. Ya. Dan wajib artinya adalah, para ulama usul fikih mengatakan, fi'lul mukallaf alladhi yudhammu tarikuhu qasdan. Artinya perbuatan yang diwajibkan atas orang-orang yang dibebani beban agama, jika ditinggalkan dengan sengaja dicela oleh pembuat syariat. Itu wajib. Yang kita kenal selama ini adalah nilai wajib. Jika ditinggalkan berdosa, dikerjakan berpahala. Ya, itu wajib. Dan seperti yang saya bilang tadi, itu konsekuensi. Jika sesuatu diwajibkan, maka kebalikan darinya pasti diharamkan. Sebagaimana disebutkan dalam hal ini. Kemudian penulis mengatakan, di antara cara berbakti paling agung kepada mereka adalah memberi nafkah kepada keduanya. Lihat kata-kata di antara cara berbakti paling agung. Berarti cara berbakti itu banyak. Yang paling agung adalah memberi nafkah kepada keduanya. Dan di antara kedurhakaan yang paling besar adalah tidak memberi nafkah bagi keduanya. Dan di zaman sekarang sangat mudah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, untuk memberikan nafkah. Dalam artian, kita bisa dengan berbagai macam cara untuk bisa memberikan nafkah kepada kedua orang tua kita. Misalkan, kita buatkan mereka tabungan, sehingga dengan tabungan tersebut kita akan rutin untuk memberikan nafkah kepada mereka. Kapan saja mereka bisa ambil. Ya. Maka saya ingatkan di sini, sangat tercela seorang yang hitung-hitungan dengan orang tuanya. Subhanallah, na'udzubillah. Hitung-hitungan dengan orang tuanya. Pin berhutang saya ini, bahaya. Na'udzubillah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda kepada seorang anak yang mengadukan bapaknya, anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Makanya para ulama mengatakan dalam perihal hudud, hukum qisas, kalau seandainya ada seorang bapak tertangkap basah mencuri harta anaknya, maka dia atau bahkan membunuh anaknya, maka damuhu hadar. Damuhu hadar itu artinya darahnya itu tidak ada nilai. Darah anaknya di hadapan bapaknya itu tidak ada nilai. Ini yang terjadi zaman sekarang. Malah anak memperkarakan, mengadilkan ibunya, orang tuanya ke pengadilan. Bahkan dalam perkara yang sangat-sangat sepele. Ya, ini akibat kenapa? Keadaan-keadaan yang sangat menyedihkan dan ironi seperti ini akibat jauh dari agama. Solusi, pokoknya solusi semua hal yang ada di dalam permasalahan-permasalahan dan problematika hidup itu ada dalam persuasif agama. Tidak ada yang lain. Tidak akan pernah ada jika seseorang mengetahui kedudukan orang tua dalam Islam, tidak akan pernah ada yang mengadukan orang tuanya dalam perihal hukum perdata atau hukum pidana. Tidak ada. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan baik-baik, seorang orang tua ketika mengambil harta anaknya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Meskipun demikian, orang tua tidak boleh semena-mena terhadap harta anaknya. Akan tetapi ketika ada terambil harta anaknya, maka tidak dianggap sebagai dia mengambil hartanya sendiri. Dan tercelalah anak pada saat itu kalau seandainya dia menganggap sebagai hutang. Terlalu berhitung dengan orang tuanya. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu memberi nafkah kepada keduanya adalah wajib atas seorang anak yang berada dalam kondisi lapang. Kondisi lapang. Ada pertanyaan kemarin yang ditanyakan kepada saya dari kajian ibu-ibu. Ustaz, bagaimana kalau seandainya sang anak itu dia tidak lapang, kemudian dia ingin menunaikan ibadah haji, sedangkan atau ingin bersedekah, sedangkan orang tuanya pertanyaan begini, bagaimana kalau sang anak itu mempunyai hutang, sedangkan orang tuanya mempunyai hutang, mana yang dia lebih dahulukan untuk membayarnya? Apakah membayar hutangnya dulu ataupun pada hutang orang tuanya? Maka jawabannya sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Hutang yang dia miliki wajib dia bayarkan sebelum membayar hutang orang tuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi riwayat Bukhari, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidaklah hamba-Ku mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan sesuatu yang paling Aku cintai dibandingkan apa yang telah Aku wajibkan atasnya. Melunas melanjutkan hutang, melunasi hutang dia sendiri, itu pada saat ini lebih wajib dibandingkan melunasi hutang orang tuanya. Sebagaimana berhaji untuk dirinya sendiri lebih utama dahulu dibandingkan dia berhaji untuk kedua orang tuanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Syubrumah, "Hujja an nafsika thumma an Syubrumah." Berhaji dulu untuk dirimu wahai fulan, kemudian nanti tahun depan baru berhaji untuk Syubrumah. Maka meskipun kita diwajibkan untuk bakti orang tua, memberi nafkah kepada orang tua, maka tatkala kita masih punya hutang, maka kita tetap wajib untuk membayar hutang kita sendiri dulu baru menafkahi orang tua. Ini saya singgung kenapa? Karena penulis mengatakan yaitu wajib atas seorang anak yang berada dalam kondisi lapang. Kondisi lapang. Baik. Wa mim ba'dil walidain wal aqrabun ala ikhtilafi tabaqatihim al aqrab fal aqrab ala hasbil qurbah wal hajah fal infaqu alaihim shadaqatun wasilah. Setelah kedua orang tua adalah sanak keluarga menurut tingkatannya. Kata-kata menurut tingkatannya yaitu yang terdekat lalu yang lebih dekat menurut kedekatannya dan kebutuhannya. Jadi kita lihat manusia itu ada dia di dalam kehidupan dia ada orang-orang yang terdekat, kerabat, dan ada kerabat yang terdekat. Misalkan ini manusia, maka orang terdekatnya yaitu bapak ibunya, bapak ibu, kemudian juga orang yang terdekatnya adalah anak laki-laki, anak perempuan, orang terdekatnya yaitu saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu, ya. Ini orang-orang yang terdekat. Kemudian ada di sini paman atau bibi. Sini juga paman atau bibi. Kemudian nanti di sini ada siapa? Istri. Hah? Apa? Sepupu. Istri jangan dilupakan. Gimana mau makan? Ya. Baik, ada di sini cucu. Ya. Di sini ada keponakan. Sini ada keponakan. Nah, itulah orang-orang terdekat dari seorang manusia. Maka lebih dahulukan mereka. Ya. Dan subhanallah, mendekat atau bergaul dengan akrab kepada kerabat itu seni tersendiri dalam berbakti kepada orang tua. Ya. Paman bibi kita itu indah sekali kita berhubungan dengan mereka. Seakan-akan kita berhubungan dengan ibu kita. Karena mereka adalah mempunyai sifat-sifat yang kadang-kadang mempunyai kesamaan. Makanya lihat Rasulullah SAW, beliau sangat dekat dengan paman-paman beliau. Ya. Paman-paman beliau, kemudian bibi-bibi beliau, Sofia. Kemudian keponakan-keponakan beliau, sangat dekat. Ya. Anak paman, sepupu-sepupu beliau, Abdullah bin Abbas. Ya, sangat dekat beliau dengan sepupu-sepupu. Itu kurang mungkin ditambahi dengan sepupu-sepupu anak paman. Itu kerabat-kerabat yang terdekat. Ya. Dari seorang manusia. Maka ini perlu diperhatikan yang seperti ini. Dan dikenalkan anak-anak kita itu kepada kerabat-kerabatnya. Ini loh, ini kakekmu, ini saudara pamanmu, ini saudara bapakmu, ini paman. Ini paman sekandung, paman sebapak, paman seibu. Dikenalkan itu. Ya. Kalau perlu diajak dia untuk kita berziarah khusus untuk mengenalkan. Jangan cuma sekedarnya dalam artian kalau ketemu baru dikenalkan, enggak. Dikenalkan ini kerabat, ini kerabat, ini kerabat. Jadi dia tahu kerabat-kerabatnya. Karena ini termasuk dari nantinya bisa mengamalkan amalan ini. Memberikan nafkah pada kerabat-kerabat terdekat. atau dia yang diberikan nafkah kepada kerabat-kerabatan oleh kerabat-kerabat terdekat. Ya, seperti itu. Nah, ini. Nah, di sini penulis mengatakan setelah kedua orang tua adalah sanak keluarga menurut tingkatannya. Yang terdekat lalu yang lebih dekat menurut kedekatannya dan kebutuhannya. Tentunya ketika kita membicarakan nafkah, di sini ada nafkah yang wajib, yaitu apa tadi? Nafkah yang wajib. Sedekah yang wajib apa tadi? Zakat. Nah, zakat itu kita tidak diperbolehkan untuk memberikan zakat kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab. Ini yang orang di bawah tanggung jawab seseorang. Ya. Sekitar 5 ini adalah orang di bawah tanggung jawab. Kalau perlu ini. Kalau memang saudaranya membutuhkan, adik, kakaknya membutuhkan, ini orang-orang di bawah tanggung jawab. Nah, orang-orang ini tidak boleh dapat zakat. Ya. Tidak boleh dapat zakat. Tetapi bukankah nanti di sini ada orang-orang yang kerabat-kerabat terdekat juga, misalkan sepupu, di sini sepupu, di sini sepupu, ya, ini ada kerabat-kerabat terdekat, ada paman, ini mereka berhak ataupun mereka lebih utama untuk diberikan zakat. Ada orang rumah tinggal di rumah kita, maksudnya yang membantu pekerjaan istri kita. Orang rumah yang tinggal di rumah kita, tetapi bukan kerabat. Meskipun mereka dia setiap hari di rumah kita, tetapi bukan kerabat, maka untuk urusan zakat lebih didahulukan pada kerabat ini, meskipun tidak pernah ke rumah kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "As-sadaqatu 'alal miskin sadaqah, was-sadaqatu 'ala dzirrahim shadaqatun wasilah." Bersedekah kepada orang miskin itu dianggap sedekah, dan bersedekah kepada orang miskin yang kerabat, dia dianggap mendapatkan 2 pahala, sedekah dan menyambung hubungan kekerabatan. Bisa dikatakan seseorang itu berakhlak baik ketika dia dekat dengan kerabat-kerabatnya, tahu paman-pamannya, tahu keponakan-keponakannya, tahu sepupu-sepupunya, ya, tahu ini paman bibi, ya. Bahkan mungkin kakek, saudara kakek. Wah, ini luar biasa. Saudara kakek, saudari kakek. Kakeknya habis itu beristri 4. Wah, tambah luas. Ya. Itu diketahui yang seperti itu. Karena itu termasuk daripada kesenangan orang tua untuk mengetahui, untuk kita perhatian terhadap kerabatnya. Dan itu yang memasukkan kegembiraan kepada hati orang tua. Saya beberapa hari ini berpikir bahwa sebenarnya kunci sukses untuk bergaul dengan manusia itu satu, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana orang yang kita gauli itu bisa kita masukkan ke dalam dirinya kesenangan, kegembiraan, tidak sakit hati dengan kita. Dan ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ayyul amali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sururun yudkhilu ala qalbi muslim. Kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih." Engkau gauli manusia dengan sesuatu yang dia suka digauli dengan itu. Jadi menjaga perasaan seseorang itu kunci sukses bergaul di dunia. Ya. Kunci sukses. Menjaga bagaimana seseorang perasaannya tetap gembira, senang, tidak resah, tidak sedih, terutama akibat perbuatan kita, itu kunci sukses bergaul. Dan bergaul dengan manusia, terutama para kerabat, ini adalah salah satu akhlak mulia. Bisa mengalahkan orang yang sholat semalaman suntuk, puasa seharian penuh setiap hari. Bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik, maka dia bisa mengalahkan pahala sholat semalaman suntuk. Ya, Rasul, di sini ada sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu apapun yang lebih berat di timbangan dibandingkan akhlak yang baik. Termasuk akhlak yang baik adalah dia menyambung hubungan kekerabatan. Yang paling dekat, kemudian selanjutnya. Kita lanjutkan. Kemudian beliau mengatakan wal yatama wa humus sighar alladzina la kasbalahum fahum fi madhinnatil hajah li'adami qiyamihim bi masalihi anfusihim wa faqdil makasibi fawasiyu fawassallahu bihimul ibada rahmatan minhu bihim wa lutfan. Dan anak-anak yatim, sesudah kerabat baru kita mikirin anak yatim. Nafkah diberikan kepada anak-anak yatim. Mereka adalah anak-anak kecil yang tidak memiliki orang yang menafkahinya. Pengertian anak yatim adalah seorang yang meninggal bapaknya dalam keadaan dia belum baligh. Itu yatim. Kalau sudah baligh berarti keyatimannya diangkat. Ya. Kai-kai ada pernah berpandir lawan ulun. Mana zakat kam? Aku ni yatim tau kada? Nyata yang Abah Sidin sudah meninggal. Ya. Yatim itu untuk anak anak yang belum balik yang meninggal apa? Bapaknya. Kakek-kakek pernah ngomong, ini ada yang enggak paham bahasa Indonesia. Kakek-kakek pernah ngomong bahwa saya ini yatim, zakat kamu mana? Loh, kakek kan umur sudah 65 tahun. Iya, saya kan sudah meninggal bapak ibunya. Bahkan saya yatim piatu. Tahu kada? Ya. Ini tidak. Jadi yatim itu bisa terangkat keyatimannya kapan dia baligh. Anak-anak kecil yang tidak memiliki orang yang menafkahi mereka, sehingga mereka adalah orang-orang yang biasanya sangat membutuhkan. Mereka tidak mampu mengurus kemaslahatan diri mereka sendiri dan tidak ada orang yang menafkahi mencari nafkah untuk mereka. Allah mewasiatkan mereka kepada hamba-hambanya sebagai kasih sayang darinya kepada mereka dan kemurahannya. Ini perkara menarik ya dibahas. Perkataan beliau ini, fa wassallahu bihimul ibada rahmatan minhu bihim wa lutfan. Terjemahannya di sini, Allah mewasiatkan mereka kepada hamba-hambanya. Begitulah cara Allah merahmati hambanya. Melalui sarana. Anak yatim, siapa yang ngurus? Siapa yang menjadi kafilnya? Maka Allah memberikan wasiat kepada hamba-hamba yang mampu untuk mengurus anak yatim. Di situ nanti timbul sarana-sarana dari Allah, yaitu keutamaan-keutamaan mengurus anak yatim. Ana wa kafilu yatimi kahataini fil jannah. Aku dengan orang yang mengurus anak yatim seperti ini di surga. Washar bisababahu ulusta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan jari telunjuknya kemudian jari tengahnya seperti ini, dekat sekali dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sarana dari Allah agar anak yatim tersebut ada yang mengurus. Dan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, orang saya beri ini pelipur lara bagi pelipur hati bagi hati-hati yang mungkin sedih, resah, gelisah terutama dengan masalah ekonomi, dengan masalah kesedihan, dengan masalah penyakit atau yang semisalnya. Ekonomi terutama. Sering seseorang mengeluh, nah, ekonomi apa, gimana saya nanti, anak saya nanti makan apa, sekolah bagaimana. Maka pelipur laranya adalah pasti akan ada hamba-hamba Allah yang Allah jadikan orang tersebut kasih sayang terhadap yang si miskin. Selalu seperti itu. Bagaimana dikatakan oleh penulis di sini, fawassallahu bihimul ibada rahmatan minhu bihim walutfan. Allah mewasiatkan mereka, yaitu mewasiatkan untuk anak-anak yatim kepada hamba-hamba Allah yang diluaskan rezekinya sebagai rahmat dari Allah. Sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk kelembutan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Pak Allah menghinakan hambanya, menyengsarakan hambanya, itu mustahil. Mustahil. Maka hilangkan dari dalam benak kita kapan kita miskin, terlilit dengan hutang, kemudian apapun yang berkaitan dengan kesempitan rezeki, maka hilangkan bahwa Allah Maha Pengasih. Hilangkan perasaan seperti itu dan letakkan di dalam diri kita, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemberi rahmat atas hamba-hamba. Mustahil Allah menyengsarakan hamba-Nya. Ini hanya sebatas ujian yang kita diuji oleh Allah, kita sabar atau tidak sabar. Kemudian penulis mengatakan, dan ya itu yatim sudah kita bahas, wal masakin wa hum ahlul hajat wa arbabud darurat alladzina askanathumul hajah fayunfiqu alaihim lidaf'i hajatihim wa ighna'ihim. Dan orang-orang miskin, mereka ini adalah orang-orang yang membutuhkan dan terdesak serta dililit kekurangan, maka mereka itu diberi nafkah demi menutup kebutuhan mereka dan mencukupkan mereka. Itu pengertian miskin. Miskin itu adalah orang yang mempunyai penghasilan yang tidak mencukupi. Kalau ingin lebih detail lagi, orang yang mempunyai penghasilan yang tidak mencukupi setengah dari keperluannya. Misalkan setiap hari dia memerlukan 200 ribu, dia cuma menghasilkan 50 ribu per harinya. Maka ini orang miskin. Ya, orang miskin. Yaitu orang-orang yang tidak bisa menutupi seluruh kebutuhannya. Dia hanya bisa memberikan lebih kurang dari setengah dari kebutuhannya. Ini orang miskin namanya. Berarti yang lebih dari itu maka bukan miskin. Ya. Fakir adalah lebih miskin dari orang miskin. Fakir itu tidak punya pekerjaan sama sekali. Dan atau dia mempunyai pekerjaan yang fakir tidak punya pekerjaan sama sekali. Ya, makanya Allah dalam surah Taubah ayat 60 mendahulukan orang-orang 8 golongan yang mendapatkan harta zakat itu adalah orang-orang yang didahulukan mereka dari sisi keperluannya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sedekah yaitu zakat itu diberikan kepada orang fakir kemudian miskin. Karena fakir lebih miskin dibandingkan miskin. Nah, ini salah satu fikih bersedekah. Kalau kita bersedekah, maka kita di sana ada fikih-fikihnya. Artinya ada cara bersedekah, bukan sekedar keluar duit. Tetapi mana yang lebih membutuhkan? Dari orang yang di hadapan kita yang membutuhkan, apakah dia fakir, apakah miskin? Ini salah satu cara bersedekah. Makanya disebutkan di sini oleh penulis, serta dililit kekurangan. Karena memang miskin itu diidentik dengan kekurangan. Kalau fakir identik dengan ketidakadaan. Nah itu. Ya. Itu bedanya antara fakir dengan miskin. Kita lanjutkan sedikit. Wa bin as-sabil ayil gharib al-munqati' bihi fi ghairi baladihi fayu'anu 'ala safahi bin nafaqah allati tusiluhu ila maqsadihi. Dan orang-orang yang berada dalam perjalanan, yaitu orang asing yang kehabisan bekal di negeri asing, dia diberi pertolongan untuk melanjutkan perjalanannya dengan memberikan nafkah agar sampai kepada tujuannya. Meskipun orang asing yang kehabisan bekal ini kaya di tempatnya. Misalkan orang Banjar pergi ke Surabaya, habis duit. Ya, berarti dia kehabisan bekal. Maka ini boleh dikasih harta nafkah, harta zakat. Ya. Kau ais ini mentransfer dari ATM. Maka yang jelas kalau seandainya si fulan ini dia meskipun dia kaya di tempatnya tetapi ketika dalam perjalanan dia habisan bekal, maka dia disebut juga sebagai seorang ibnus sabil. Ibnu Sabil. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkara menarik dalam perkara zakat. Zakat kita lihat ya, 8 golongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara." Zakat itu diberikan kepada orang fakir, wal masakin, miskin, wal 'amilina 'alaiha, amil zakat, wal mu'allafati qulubuhum. Yang mu'allafah, yang diikat hatinya. Ini 1 sampai 4. Ingat itu urutannya, wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab, dan budak yang ingin memerdekakan dirinya, wal gharimin, dan orang yang berhutang, yang kelilit hutang, wa bnis sabil, wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil, dan orang yang berjihad di jalan Allah dan orang yang kehabisan bekal. Dari nomor 1 sampai nomor 4 itu tidak ada batasan kita memberikan harta zakat kita berapa saja. Apa tadi? Fakir, miskin, amil zakat, kemudian mu'allaf. Ini berapa saja kita beri, boleh. Dalam artian misalkan kita punya uang zakat 25 juta. Maka kita kasih kepada dia sekian juta, 25 juta semuanya boleh. Tapi untuk nomor 5 sampai nomor 8, ya, maka ini sesuai dengan keperluannya. Ya. Orang firriqab, orang budak yang ingin memerdekakan budaknya. Berapa sisa yang Anda belum bayar untuk memerdekakan diri Anda? Kita kasih. Al-gharimin, berapa hutang Anda sisanya yang belum dibayar? Kita kasih. Kemudian yang ketiga, fi sabilillah, mujahid. Ya. Berapa biaya untuk berjihad jalan Allah? Kita kasih. Sesuai dengan keperluan yang dia miliki, tidak boleh lebih. Kemudian wa bin sabil, berapa pulang dari Surabaya ke Banjarmasin? Naik apa dulu di sini? Ya. Ya, kapal laut dengan pesawat hampir sama sekarang. Tidak kurang 100 ribuan saja. Maka seperti itu kita kasih. Ya, sesuai dengan keperluan yang dia miliki. Nah, itu perkara salah satu indahnya Al-Qur'an jika diperhatikan seperti itu. Dari nomor 1 sampai nomor 4 sesuai dengan silakan saja berapa diberi, tidak ada batasan. 5 sampai 8 sesuai dengan kebutuhannya. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, "Walamma khassasallahu ta'ala ha'ula'il asnaf li syiddatil hajah amma ma ta'ala faqala wa ma taf'alu min khair min sadaqati 'ala haula'i wa ghairihim bal wa min jami'i anwa'it ta'at wal qurubat la li'annaha tadkhul fi ismil khair fa inna Allaha bihi 'alim fayujazikum 'alayhi wa yahfazuhu 'alaikum kullun 'ala hasabi niyyatihi wa ikhlasihi wa kathratu nafaqatihi wa qillatiha wa shiddatil hajati ilaiha wa 'azami waqi'ha wa naf'a." Ini penting. Ini salah satu fikih bersedekah. Perhatikan, setelah Allah mengkhususkan mereka yang telah disebutkan dalam ayat itu karena kebutuhan mereka yang sangat mendesak, orang tua, kemudian fakir, kemudian orang yang dalam perjalanan dan semisal, ini disebutkan oleh Allah karena mereka lah yang lebih membutuhkan daripada yang lain. Maka Allah menyebutkan secara umum seraya berfirman, "Dan kebaikan apa saja yang kamu buat." Apa maksudnya? Yaitu orang ketika bersedekah kepada orang yang membutuhkan pasti dapat pahalanya. Dan juga ketika orang bersedekah kepada orang yang tidak membutuhkan, ya, juga dapat pahalanya. Misalkan kita salah ngasih sedekah, ulun semalam supan banget, Jumatan di Masjid Assalam, ulun pakai mobil Kijang, mobil perang ulun tuh, alhamdulillah, ya, ayahanda jam, saya pakai sepeda jadi sidin, pakai itu kah? Tinggi aja lah. Sidin pakai sepeda, ya. Intinya seseorang kadang-kadang bersedekah kepada orang kaya, misalkan membukakan puasa. Yang kita bukakan puasa orangnya kaya, tetap dapat pahalanya. Nah, gitu loh maksudnya. Bahkan ada riwayat orang yang bersedekah kepada orang yang berzina, tetap dapat pahalanya. Pahala sedekah yang dia. Bukan berarti kita menolong dia untuk berzina. Berapa anis itu ulun bayari pian? Tidak, bukan seperti itu, bukan. Tapi tatkala kita kasih, ternyata dia gunakan untuk melakukan perbuatan maksiat, maka ini tetap kita dapat pahalanya. Nah, inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan kebaikan apa saja yang kamu buat, apa saja. Baik itu bersedekah kepada miskin atau tidak miskin. Bersedekah kepada orang yang membutuhkan atau tidak membutuhkan, dapat pahalanya." Ini indahnya sedekah. Dan ini salah satu fikih bersedekah. Seperti bersedekah terhadap mereka atau selain mereka. Lihat, selain mereka. Bahkan segala bentuk ketaatan dan pendekatan diri. Karena itu termasuk dalam kategori kebaikan. Kan Allah berfirman, "Wama taf'alu min khair." Apa saja yang kamu kerjakan dari kebaikan. Khairin, di situ ada tanwinnya. Min khairin. Khairin berarti tanwin itu menunjukkan nakirah. yang menunjukkan kepada keumuman, kebaikan apapun bentuknya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Allah akan membalasnya buat kalian dan menjaganya untuk kalian sesuai dengan niat dan keikhlasannya. Ini perhatikan. Salah satu fikih bersedekah, amalan sedekah akan tinggi sesuai dengan niat. Ikhlas atau enggak? Bahkan seluruh amal itu proporsi pahala sesuai dengan niat. Inilah yang dikatakan oleh para ulama. Sufyan ibn Masruk al-Thawri, Imamul Muhaddithin, beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah. Berapa banyak amal yang dianggap hina, remeh, itu agung karena niat. Warubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Berapa banyak amal yang dianggap besar, wah, itu menjadi kecil disebabkan karena niat. Niatnya yang keliru, niatnya yang mungkin riya, mungkin ingin ujub, mungkin ingin takabur, mungkin ingin dikatakan wah dan semisalnya. Ya, banyak dan sedikitnya nafkah yang diberikan, ini juga berpengaruh. Banyak dan sedikitnya nafkah. Saya sering mengatakan hadis Rasulullah SAW diwayat Imam Abu Daud, ketika beliau ditanya, ayyus sadaqati a'zamu ajran, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Rasulullah SAW menjawab, juhdun muqil, sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan bersusah payah dan keterbatasan harta. Ini yang dimaksudkan oleh penulis, sedikit dan banyaknya nafkah yang diberikan. Jadi begini, bukan berarti banyak itu berdasarkan jumlahnya, tetapi berdasarkan orang yang menginfakkannya. Misalkan, beda antara orang yang bersedekah, dia punya penghasilan per hari cuma 50 ribu, tapi dia bersedekah 10 ribu. Ini pahalanya beda dengan orang yang punya penghasilan mungkin ratusan juta per harinya, dia bersedekah 1 juta. Atau 100 ribu. Beda. Sidin bisi miliaran, tapi sedekahnya cuma 100 ribu. Misalkan. Ya. Ini beda. Maka itu yang dimaksud dengan banyak dan sedikitnya nafkah yang diberikan. Kebutuhan yang mendesak terhadapnya dan besar manfaat gunanya. Lihat, berbeda kita memberikan nafkah kepada orang yang sangat membutuhkan dengan orang yang tidak membutuhkan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "An-nafaqatu 'alal miskin shadaqah." Bersedekah kepada orang miskin itu dianggap sedekah. Tidak sama ketika kita bersedekah kepada orang yang tidak terlalu memerlukan, ya, tidak terlalu memerlukan. Saya jadi ingat di Arab Saudi ada LSM, nama LSM-nya, lembaga swadaya masyarakatnya, namanya adalah Tafrijul Kurubat, artinya melapangkan kesulitan. Lembaga swadaya masyarakat namanya melapangkan kesulitan. Apa tugas ini LSM ini? Tugasnya adalah nyari janda-janda ataupun yang setengah janda. Maksud saya itu setengah janda itu gini, suaminya di penjara, ya, sedangkan dia punya anak-anak. Di penjara bukan karena kesalahan suaminya. Suaminya kongsi dagang dengan seseorang, si fulan kolega dagangnya ini berbuat curang, maka perusahaannya menanggung hutang. Suaminya yang ditangkap orang, orangnya ini kabur. Dia gak salah, ditangkap masukkan dalam penjara. Anak istrinya siapa yang menafkahi? Nah, yang seperti ini datanglah LSM, Tafrijul Qurubat tadi, melapangkan kesulitan. Nyari orang-orang yang memerlukan, sangat menafkahkan hartanya. Ini loh, orang yang diperlukan untuk dinafkahi, orangnya ini. Bayarkan hutangnya, dia akan kembali menafkahi anak istrinya. Itu tidak sama dengan orang yang kita berikan sedekah dengan orang yang membutuhkan, dengan orang yang tidak membutuhkan. Nah, ini fikih-fikih bersedekah, ya, perhatikan, kita tidak sama menafkahi kepada orang yang sangat membutuhkan dengan orang yang tidak membutuhkan. Lihat juga dalam 8 golongan tadi, dari nomor 5 sampai nomor 8, itu kan orang yang sangat memerlukan. Ya. Apa tadi? Budak, hutang, berjihad, ibnu sabil, yang sangat memerlukan. maka ini lebih didahulukan dibandingkan orang yang setengah memerlukan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.